Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab yang biasa kita baca, yaitu Arba'una Hadithan Fil Manhaji wa Tarbiyah, 40 hadis tentang metode beragama dan pendidikan. Kali ini kita ada dalam hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu ta'ala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, anna rajulan ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah, ada seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaran, dahulu beliau digelar dengan himar. Ya, secara bahasa himar artinya keledai, tapi enggak tahu kenapa ini disebut dengan gelar demikian, tapi terkenalnya seperti itu, himar. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini, ya, sahabat yang bernama Abdullah ini, dahulu suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuknya karena minuman keras. Fa utiya bihi, suatu saat dia didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajullid, maka Nabi memerintahkan lalu orang ini pun dicambuk, ya, karena minum minuman keras. Fa qala rajulun minal qaum, lalu ada seseorang dari kalangan as-sahabah yang berkata kepadanya, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi, alangkah seringnya orang ini dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering dibawa ke hadapan Nabi karena dia minum khamr, ya, dicambuk lagi. Sampai ada sahabat yang berkata demikian, Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma 'alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulah, aku tidak pernah tahu melainkan orang ini mencintai Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Hadis ini adalah hadis yang mengandung pelajaran-pelajaran penting di dalam kita beragama kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, qauluhu, ucapannya dalam hadis ini, kana yudhiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut biasa membuat tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping dia sering didatangkan kepada Nabi karena minum khamr, kemudian dicambuk. Tapi orang ini sering membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Fihi, di dalam hadis ini kata beliau, samahatu khuluqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa toleransinya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang indah, akhlak yang ringan, akhlak yang membuat manusia mencintai beliau. Dalam beberapa pelajaran yang lalu sudah pernah kita sebutkan beberapa contoh dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti apa yang disebutkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam ketika dia mengingat bagaimana saat dia ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelemah lembutan dan sikap yang bijak. Waktu itu kata Muawiyah bin Al-Hakam, aku sholat, kemudian di tengah-tengah sholat beliau berbicara. Sampai kemudian para sahabat yang lain melihat kepada beliau. Sambil mereka menepuk-nepuk paha mereka untuk mendiamkannya. Sampai akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam mengerti bahwa dia disuruh diam. Tidak boleh berbicara dalam sholat. Nah, Muawiyah bin Al-Hakam sempat menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghardiknya, akan marah kepadanya ketika selesai sholat. Ternyata kata Muawiyah bin Al-Hakam, justru yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, kata Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman, aku tidak pernah melihat seorang pendidik, seorang pengajar, qablahu wala ba'dah, sebelum beliau atau yang setelahnya, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara mendidiknya dan mengajarnya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kata Muawiyah, fa wallahi ma kaharani, demi Allah Nabi tidak pernah menghardikku. Wala dharabani, beliau tidak memukulku. Wala syatamani, beliau tidak mencelaku. Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi shalah, sungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, adalah ibadah yang tidak pantas dimasuki oleh pembicaraan manusia biasa. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat ini adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu diingat-ingat oleh Muawiyah bin Al-Hakam karena dia memperkirakan akan terjadi hal yang buruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi hanya menegurnya dengan cara peringatan yang indah seperti ini. Masya Allah. Ya. Ini di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah orang yang sering membuat Nabi tertawa. Nabi tertawa karenanya. Ya, dia bergurau, dia membuat Nabi terhibur. Wa fih, kata Syekh Hafizahullah di dalam hadis ini, ar-raddu ala man za'ama, ada bantahan kepada orang yang menyangka anna dhahik mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar. Bahwa tertawa itu secara mutlak tidak pantas bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kewibawaan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membantahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Sehingga jangan gara-gara kita menjaga gengsi, jaim gitu kan, jaga image. Ya, karena kita orang yang punya kedudukan, karena kita orang yang disegani, karena kita orang yang punya posisi, lalu pelit untuk tertawa. Ya, pelit untuk tersenyum. Nah, ini enggak benar. Bahkan Nabi pun tertawa, Nabi pun tersenyum. Nah, kalau gitu kita bahas tentang masalah hukum tertawa supaya lebih jelas ya. Masalah tertawa ini adalah perkara yang datang di dalam beberapa riwayat hadis. Kita akan bahas secara lebih rinci untuk mengambil pelajaran daripadanya. Pertama, dalam hal tertawa ada tiga tingkatan. Ya, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama apa yang disebut dengan at-tabassum. At-tabassum. At-tabassum itu adalah permulaan tertawa. Atau yang lebih dikenal dalam bahasa kita dengan tersenyum. Itu yang disebut dengan at-tabassum. Yaitu terbukanya mulut tanpa ada suara. Terbukanya mulut karena sebuah kegembiraan. Atau sebuah kesenangan. Atau yang semacamnya. Tapi tanpa suara. Tersenyum. Ya. Itu namanya at-tabassum. Dan pada umumnya orang yang tersenyum karena gembira. Karena suatu kesenangan. Nah, seperti firman Allah di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ya. Dan dia pun tersenyum karena ucapan istrinya. Berkata Imam Az-Zujjaj rahimahullah, at-tabassum akthar dhahikil anbiya alaihimus salatu wassalam. Tersenyum itu adalah kebanyakan dari tertawanya para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi para nabi itu kebanyakan dari tertawa mereka hanya dalam bentuk senyum. Ya, hanya dalam bentuk senyum. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tabassuman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyumnya. Bahkan tersenyum itu adalah perkara yang disyariatkan, menjadi sesuatu yang disunnahkan. Ketika ada sebabnya, terutama apabila kita ketemu sama orang lain. Ya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Yang penting Anda senyum menunjukkan bahwa Anda senang ketemu dengan dia. Dan itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, seorang mukmin. Berpahala kita karenanya. Tapi kalau kita datang ketemu dengan orang lain mukanya murem aja. Masem aja gitu. Lebih kecut dari cuka. Ya kan gak enak jadinya. Orang yang tadinya senang begitu melihat kita jadi ikut murung. Makanya disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tersenyum. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya sekedar tersenyum wajah yang ceria di hadapan saudara. Makanya dalam definisi akhlak yang baik, kata para ulama, akhlak yang baik itu ada tiga. Pertama, badlun nada, berbuat kebaikan untuk orang lain. Wakaful adha, menahan gangguan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah wajhun talik atau talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri yang mudah tersenyum di hadapan saudaranya. Nah, ini mengenai tersenyum. Dan tersenyum secara kejiwaan juga mengandung banyak nilai positif yang membuat orang yang gampang tersenyum itu jiwanya lebih positif. Ya, meringankan beban, menghilangkan kesedihan. membuat jiwa kita lebih terasa ringan di dalam kehidupan ini kalau kita mudah untuk tersenyum. Asal ada sebabnya, jangan senyum-senyum tanpa sebab. Ini bahaya. Ya, loh kok ada orang senyum-senyum tanpa sebab? Ini bahaya. Nah, apalagi kalau dekat rumah sakit jiwa. Bahaya itu. Baik. Yang kedua adalah adh-dhahik. Ya, atau yang dibahasakan dalam bahasa kita dengan tertawa. Tertawa. Tertawa itu lebih umum dari tersenyum. Ya. Tersenyum itu, setiap tersenyum bisa dikatakan tertawa. Karena tersenyum itu adalah permulaan dari tertawa. Tapi tidak setiap tertawa itu senyum. Karena yang namanya tertawa adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Fath, fa'in kana bisautin wa kana bihaithu yusma'u min bu'din fahuwal qahqahah. Wa illa fahuwa dhahik. Jadi kalau orang terbuka wajahnya, terbuka mulutnya, ya, karena kegembiraan, karena kesenangan atau yang semacam itu, lalu mengeluarkan suara, maka itu disebut dengan tertawa. Tertawa itu ada suaranya mesti. Nah, kalau suaranya itu sampai terdengar dari arah yang jauh, itu disebut dengan terbahak-bahak. Iya. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Wa in kana bila sautin fa huwa tabassum. Kalau enggak ada suaranya, kata beliau, itu namanya senyum. Nah, makanya gigi seri yang ada di hadapan kita ini, ya, yang di muka ini disebut juga dengan, dalam bahasa Arab juga disebut dengan adh-dhahik. Karena orang tersenyum akan nampak gigi depannya. Makanya disebut juga dengan istilah adh-dhahik. Baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-qahqahah. Al-qahqahah ini yang saya sebutkan tadi atau diistilahkan dengan terbahak-bahak, yang suara tertawanya itu sampai terdengar dari jauh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa iya, tapi terbahak-bahak tidak. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajma'an dhahikan qat hatta ara minhu lahawatihi wa innama kana yatabassam." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan sepenuh mulutnya sampai aku melihat lahawatihi. Lahawatihi artinya di ujung kerongkongan kita sini itu ada daging, kan? Tahu daging kecil yang ada apa sih namanya? Orang sini apa namanya? Amandel. Bukan. Kok amandel tuh penyakit yang muncul di. Ya, yang jelas paham ya. Itu ada daging yang menggantung di pangkal leher kita sini, di dalam mulut. Iya. Itu disebut dengan lahwah dalam bahasa Arabnya. Nah, tidak pernah Nabi itu tertawa dengan sepenuh mulutnya sampai terlihat daging yang ada di pangkal kerongkongannya. Nah, wa innama kana yatabassam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau hanya tersenyum. Nah. Oleh karena itu yang namanya terbahak-bahak ini bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Jabir mengatakan, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana tawilas samt." طويل الصمت كان طويل الصمت قليل الضحك. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya dan sedikit tertawanya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, setelah beliau membawakan hadis-hadis yang terkait dengan tertawa dan tersenyum, kata beliau, "Walladzi yadhhar," dan yang tampak, kata beliau, "min majmu'il ahadith," dari kumpulan hadis-hadis yang ada, "annahu sallallahu alaihi wasallam," bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, "kana la yazidu fi mu'dhami ahwalihi an tabassum," pada keumuman kondisi beliau, beliau tidak lebih dari tersenyum. Pada keumumannya, pada kondisi beliau yang mayoritas, beliau tidak lebih daripada tersenyum. Warubbama zada ala dzalik fadhahik. Nah, terkadang memang beliau ada lebih dari hanya sekedar tersenyum, yaitu tertawa. Ya, terkadang beliau tertawa. Nah, jadi tertawa itu bukan tidak boleh, boleh tertawa. Ya. Yang bagus itu adalah banyak tersenyum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ada sebabnya. Tersenyum. Ya. Kalau kita ingin lebih daripada itu tertawa, ya ini sampai mengeluarkan suara boleh. Boleh, karena juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang umum adalah tersenyum. Wal makruh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang makruh itu, yang tidak disenangi, yang tidak disukai itu adalah innama huwal iktharu minhu awil ifratu fi. Yang tidak baik itu adalah memperbanyak tertawa dan berlebih-lebihan dalam tertawa. Li'annahu yudhibul waqar. Karena banyak tertawa itu menghilangkan ketenangan dan kewibawaan. Apa-apa tertawa. Sedikit tertawa. Nah, ini enggak baik. Ya. Nah, maka cukuplah dengan tersenyum. Kalau memang suasananya agak menuntut untuk kita tertawa, ya enggak apa-apa tertawa sekali-kali. Ya. Itu adalah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jenis-jenis tertawa. Apa sebab orang tertawa itu? Ada orang tertawa dhahikut ta'ajjub karena dia merasa heran. Sampai membuatnya tertawa karena saking herannya. Ya, contohnya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya di dalam surat Hud ayat ke-69 sampai 72 bisa kita baca nantinya mengenai kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat, yaitu malaikat yang membawa azab kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Nah, para malaikat itu singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam ja'a bi'ijlin hanil. Beliau menyuguhkan kepada malaikat itu daging-daging sapi, sapi-sapi muda yang dibakar. Ya, ini kan makanan enak ini. Disuguhkan kepada para malaikat yang datang tadi. Nabi Ibrahim enggak tahu. Ya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim kata Allah tatkala beliau melihat tangan-tangan malaikat itu tidak menyentuh makanan. La tasilu ilaih. Tangannya itu enggak bisa sampai ke makanan yang disuguhkan. Maka Nabi Ibrahim mulai merasa heran dan mulai merasa takut. Sampai kemudian malaikat itu mengatakan la takhaf, engkau jangan merasa takut. Nabi Ibrahim takut jangan-jangan ini kaumnya yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini yang datang malaikat. Ya. Maka malaikat itu mengatakan, engkau jangan takut, sungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Nah, kemudian Allah kisahkan pada ayat yang ke-71, wa imra'atuhu qa'imah, dan istri Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang berdiri. Fadhahikat, maka dia pun tertawa. Tertawa di sini kenapa? Karena heran terhadap malaikat yang ternyata mereka tidak menyentuh makanan yang disuguhkan tadi. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka kami beri kabar gembira kepadanya tentang Ishaq dan setelah Ishaq ada keturunannya yaitu Ya'qub. Berarti istrinya ini siapa? Hah? Sarah, ya bukan Hajar. Karena Hajar melahirkan Ismail, sedangkan Sarah melahirkan Ishaq alaihi wassalam. Nah, ini tertawa karena merasa ta'ajub, heran. Taib, ada orang tertawa karena gembira. Ya, karena gembira. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Ya, di ayat yang ke disebutkan ayat yang ke-38 dan ke-39 kata Allah Azza wa Jal, kita sebutkan yang sebelumnya, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang teriakan hari kiamat, gemuruh hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saat itu seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, Bahkan dia lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli mri'in yauma idzin. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap orang pada waktu itu ada urusan yang menyibukkannya. Masing-masing orang mengurus dirinya sendiri. Nah, kemudian kata Allah, wujuhi yauma idzin musfirah. Ada pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Wajah yang tertawa dan merasa gembira. Ya, karena dia selamat dari api neraka Allah dan termasuk yang dijanjikan dengan surganya. Memang pantas orang yang telah mendapatkan janji surga ketika itu mereka tertawa dan merasa gembira. Nah, ada tertawa itu karena mengejek. Ya, tertawa karena ngejek. Bukan karena dia gembira, bukan karena dia heran, tapi karena ngejek. Contohnya apa? Dalam surat Al-Mutaffifin. Di ayat yang ke-29 sampai ke-30 Allah menyatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ketika di dunia orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, mereka itu tertawa, mentertawai orang-orang yang beriman. Ya, ini tertawanya tertawa ngejek. Ah, kambing-kambing lewat katanya. Ya, ini ngejek ini. Dia tertawa tapi tertawa yang ngejek. Ada orang yang celananya cingkrang, enggak melewati mata kaki, ya, kebanjiran nih. Ya, ditertawai. Ini tertawa ngejek. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka mentertawai orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman itu melewati mereka, mereka menyindirnya. Ya, mereka menyindirnya. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 30. Ada orang tertawa karena marah. Ya. Karena saking marahnya dia sampai tertawa, tertawa mentertawai apa yang membuatnya marah. Nah, karena dia merasa kuasa, karena dia merasa hebat, karena dia merasa bisa menguasai musuhnya, ya, sehingga dalam keadaan marah dia mentertawai orang yang lemah tadi. Nah, dan masih banyak jenis-jenis tertawa. Ada yang tertawa karena menyambut kedatangan seseorang, ada yang tertawa karena kemenangan berhasil. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuhnya dari kalangan kufar atau yang semacam itu. Ada yang tertawa karena merasa terhibur. Nah, ada yang tertawa karena gila. Jadi tertawa itu memang berjenis-jenis. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tertawa itu ada yang disunnahkan atau diajarkan kepada kita di dalam syariat. Apa di antaranya? Tadi telah kita sebutkan, terutama tertawa yang berupa tersenyum ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Itu sunnah hukumnya. Termasuk tertawa dengan istri. Ya. Kita membuat istri kita tertawa dan sebaliknya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada Jabir, ya Jabir, hal tazawwajta? Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir, na'am ya Rasulullah. Iya benar ya Rasulullah, aku sudah nikah. Kemudian kata Nabi, bikran am thayyiba? Yang kau nikahi itu gadis atau janda? Apa kata Jabir? Janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran? Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Ya. Kalau engkau menikahi seorang gadis, kata Nabi, tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudhahikuha wa tudhahikuka. Kalau engkau menikahi seorang gadis, dia engkau bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa bersenda gurau denganmu. Engkau bisa membuatnya tertawa dan dia pun bisa membuatmu tertawa. Ya. Tapi ternyata Jabir mempunyai alasan sendiri. Apa alasan Jabir? Karena dia ingin menikahi seorang wanita yang bisa ngurusi adik-adiknya setelah bapaknya Abdullah meninggal dunia di dalam sebuah peperangan. Karena adik-adiknya masih kecil. Dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pelajaran hadis ini bahwa membuat istri tertawa itu termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membuat istri menangis, ah itu jangan ya. Nah, itu bukan sunnah Nabi. Bukan nangisnya yang sunnah. Baik. Kemudian di antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tertawa, ya, di antaranya seperti apa yang disebutkan dalam riwayat Umar ibn al-Khattab. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa wanita Quraisy. Mereka banyak bertanya kepada Nabi. Nah, sehingga sampai-sampai suara mereka lebih tinggi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah suaranya Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba Umar datang. Datang kepada Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka tiba-tiba para wanita ini langsung diam dan mereka bergegas menutup hijabnya. Langsung pada berhijab. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya, beda dengan kita. Kita enggak boleh gitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Maka ketika Umar datang, para wanita ini segera menutupkan hijabnya. Nah, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan hanya sekedar tersenyum, sampai mengeluarkan suara. Maka Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku merasa heran kepada wanita-wanita ini. Ya. Ketika engkau tidak ada, mereka berada di sisiku, mereka bertanya. Banyak bertanya, sampai suaranya tinggi. Tapi begitu mendengar suaramu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung terdiam dan langsung pakai hijab. Itu yang membuatku heran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau lebih pantas mereka segani daripada aku. Kenapa kepadaku mereka segan, kepada engkau mereka tidak segan? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ya ibn al-Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syautanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, enggak usahkan wanita-wanita ini, setan saja kalau seandainya menemuimu, mendapatimu melewati suatu lorong, suatu gang, ya, kalau setan tahu, setan aja milih gang yang lain, memilih jalan yang lain dan enggak kepingin ketemu denganmu. Apalagi mereka, para wanita ini. Subhanallah, ini Umar ibn al-Khattab. Setan aja takut. Apalagi para wanita ini tadi. Jadi engkau enggak usah merasa heran. Engkau enggak usah merasa tidak pantas, ya. Nah, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang membuat beliau tertawa. Adapun tentang tersenyumnya beliau, di antaranya hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semenjak aku masuk ke dalam Islam, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku melainkan beliau pasti tersenyum kepadaku. Ini Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Nah, baik. Jadi yang dilarang dari tertawa itu apa? Kalau kita berlebihan, terlalu sering, terlalu banyak tertawa, ya. Sehingga datang riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthiru min adh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahik tumitul qalb." Ya, jangan kalian memperbanyak tertawa. Karena memperbanyak tertawa itu mematikan hati. Hati kita menjadi tumpul. Hati kita jadi enggak mudah, enggak gampang untuk tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak tertawa, hatinya gampang lalai dan lengah dari Allah. Nah, maka untuk mengobati banyak tertawa ini, seorang harus memperbanyak zikrullah taala. ya. Kemudian memperbanyak mengingat kematian. Demikian pula membiasakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak tersenyum daripada tertawa. Kemudian dalam pergaulan menjauhi orang-orang yang suka ngelucu. Supaya dia jangan banyak tertawa. Sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Nah, dan hal yang juga terlarang di dalam tertawa adalah ingin membuat orang lain tertawa dengan cara yang dusta. Nah ini terutama orang-orang yang bergelut di bidang apa? Di bidang lawak. Ya, pelawak atau komika, ada juga istilahnya sekarang itu komika. Orang yang melakukan stand up comedy. Tahu ya stand up comedy ya? Dia bicara di depan seperti ini, dia ceritakan tentang hal-hal yang lucu, yang konyol dari hidupnya supaya orang lain tertawa. Itu. Maka kalau dia berkata hal yang dusta untuk membuat orang lain tertawa, ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wailun lilladzi yuhadditsu bil hadits fayakdzib liyadhhaka bihil qaumu, wailun lahu wa wailun lahu." Ya. Celakalah bagi orang yang menceritakan sebuah ucapan agar suatu kaum tertawa karenanya. Celaka dia dan celaka dia. Demikian yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya apabila kita bergaul, ya kalau memang ada hal yang lucu, jangan sampai dusta. Ya walaupun tujuannya untuk membuat orang lain tertawa, berkatalah yang jujur. Karena yang demikian itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dusta. Barakallahu fikum. Ini masalah tertawa. Jadi orang yang didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang dicambuk karena minuman keras ini sering atau biasa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan candaannya. Nah. Wa fi, demikian pula kata beliau di dalam hadis ini, anna ghalabat ad-da'aba 'ala ba'dhin nas la haraja fiha idza lam tatadhamman mahdhuran min ghibatin au namimatin au sukhriyatin au nahwi dzalik. Bahwasanya dominannya senda gurau atas sebahagian manusia perkara yang tidak mengapa. Ya, mungkin sebagian orang memang orangnya itu suka, ya bukan dibuat-buat, ada orang yang memang bawaannya itu suka apa namanya? Suka gurau gitu. Orangnya enggak bisa sering banyak serius. Ya. Memang orangnya agak lucu gitu. Memang sudah karakternya, bukan dia buat-buat. Ada kan orang yang seperti itu? Apa yang diucapkannya itu terdengar lucu, apa yang dilakukannya itu terdengar lucu. Kalau seandainya ada orang lain yang melakukan hal yang sama seperti dia, belum tentu lucu. Ya, kalau orang lain yang melakukannya, terkadang terasa garing gitu. Tapi ini orang memang yang dominan pada dirinya adalah gurauan, ya, candaan. Nah, ini tidak mengapa. La haraja fiha, kata beliau, tidak mengapa. Seperti yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sering membuat Nabi itu tertawa karena candaannya. Tapi yang perlu diingat, idza lam tatadhamman mahdhuran, selama candaan itu tidak mengandung perkara yang terlarang. Misalnya ghibah min ghibatin, tidak mengandung ghibah, au namimah, tidak mengandung adu domba, au sukhriyah, tidak mengandung penghinaan, pencelaan kepada orang lain, au nahwa dzalik, atau yang semacam itu. Ya. Termasuk juga tidak mengandung dusta. Tidak mengandung dusta. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, qauluhu. Nah, ucapannya, la tal'anu. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melaknatnya. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknatnya, demi Allah aku tidak tahu melainkan orang ini mencintai Allah dan rasulnya. Fihi al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Dalam riwayat ini mengandung pelajaran mengingkari orang yang menyelisihi metode pengingkaran. Kita boleh mengingkari orang lain, tapi jangan melampaui batas. Itu enggak benar. Nah, Betul memang orang ini minum minuman keras. Dia dicambuk karena minum minuman keras. Tapi bukan berarti dilaknat. Ya. Sehingga jangan mengingkari orang yang jatuh ke dalam kesalahan secara melampaui batas. Itu menyelisihi metode pengingkaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang pelaku maksiat sampai kita kafirkan, enggak boleh. Ya. Ada orang yang berbuat bid'ah. Betul memang dia berbuat bid'ah, tapi langsung kita tuduh wahai ahli bid'ah. Ini enggak benar. Karena enggak semua orang yang berbuat bid'ah itu bisa dinyatakan sebagai ahli bid'ah. Itu. Jadi jangan berlebihan. Jangan bersikap ekstrim yang hulu. Ini yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang melaknatnya, kata Nabi, "La tal'anu." Jangan kalian laknat dia. Karena dia ini meskipun dia peminum khamr, ya, sering dicambuk karena minum khamr, tapi kata Nabi, "Aku tahu dia itu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Nah, kemudian kata beliau wafi, di dalam hadis ini juga mengandung pelajaran. An-nahyu 'anil la'ni bighairi haqq, larangan dari melaknat tanpa kebenaran. Nah, ini akan kita bahas secara lebih rinci tentang hukum melaknat. Tapi kita tunda dulu, kita baca yang setelahnya. Wa fihi, dan di dalam pelajaran hadis ini mengandung isti'malul hikmah fi da'watil mutalabbisi bil ma'siyah. Hadis ini juga mengandung pelajaran menggunakan cara yang bijak, cara yang hikmah di dalam mendakwahi orang yang bergelut dengan maksiat. Jangan sampai kita ekstrim sehingga membuat orang yang salah, orang yang bermaksiat itu semakin jauh dari kebaikan. Yeah. Makanya saya sangat mengingkari teman-teman yang masya Allah mereka sudah ngaji sunnah, mereka sudah kenal sunnah, tapi di media sosial ya atau di tempat-tempat di tengah masyarakat mereka terlalu berlebihan, terlalu over di dalam mensikapi orang-orang yang belum mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kurang bijak, dengan kata-kata yang menjatuhkan. Yang di tengah-tengah masyarakat kita ini membuat dakwah sunnah itu ditolak. Ya. Kenapa? Karena dianggap orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi ini kasar-kasar, keras-keras, omongannya itu jelek-jelek. Sukanya menjatuhkan orang lain, menghabisi orang lain. Makanya kita menyampaikan al-haq itu dengan cara yang lebih indah. Ya, menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang lebih bijak. Ya, kita berusaha bagaimana al-haq ini diterima oleh manusia. Karena al-haq itu sendiri, sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah sesuatu yang berat. Kalau kita tambahi dengan cara kita yang berat dalam menyampaikannya, maka ini akan membuat manusia jauh daripada kebenaran. Nah, khawani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, wafih, dan di dalam hadis ini juga mengandung pelajaran. Mura'atu ahwalin nasi athna al-inkar alaihim. Ya, makanya coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegur orang yang melaknat peminum khamr ini tadi karena itu bukan cara yang benar. Kalau kita laknat dia, apa untungnya untuk kita? Bisa jadi dia enggak berhenti, semakin dia larut di dalam minum khamr. Kenapa? Karena orang lain yang katanya orang soleh, orang baik, bukannya merangkulnya tapi membuat dia semakin jauh dengan melaknatnya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan cara yang hikmah sehingga mereka berhenti daripada kemaksiatan tersebut. Ya. Juga ini mengandung pelajaran menjaga, ya, memperhatikan kondisi manusia di tengah-tengah mengingkari mereka. Nah, makanya tidak akan manfaat walaupun yang kita bela adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau kata-kata kita, ucapan-ucapan kita, tulisan-tulisan kita tidak bijak. Ya. Apalagi pakai mencela dan menjatuhkan tokoh-tokoh yang memang mungkin mereka bukan tokoh sunnah, tapi pendukungnya banyak gitu. Ketika kita menjatuhkan tokoh-tokoh mereka ini tadi, mereka akan membalas, pendukung-pendukungnya akan membalas dengan menjatuhkan tokoh-tokoh sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencela sesembahan-sesembahan orang kafir, karena sebabnya nanti, akibatnya nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, itu yang Allah ajari di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus melihat kondisi manusia. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, sekarang ini bukan saatnya orang yang menyampaikan sunnah itu dia menyampaikan dengan cara yang keras, tegas. Tidak seperti di masa salaf. Di masa salaf mungkin ketegasan di dalam sunnah itu bermanfaat bagi manusia. Sehingga manusia tidak berani macam-macam. Tapi sekarang tidak. Karena lemahnya dakwatus sunnah, kita harus lebih bijak. Ini kata beliau adalah masa di mana kita menyampaikan sunnah itu penuh dengan kelembutan. Taib. Kemudian kata beliau, wa qawlu. Adapun ucapannya, yuhibbullaha wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fihi, di dalamnya. Anna mahabbatullahi ta'ala bihaq mustalzimatun li mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dengan benar, ini mengharuskan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dalam hadis ini juga mengandung pelajaran. Zikru ma fi sahibil ma'siyati min khisalil khairi litarghibihi fi at-taubati wal irsyadin nasi ila rifqi bihi. Nah, dalam hadis ini juga mengandung pelajaran, menyebutkan kebaikan yang ada pada pelaku maksiat untuk mendorongnya agar segera bertaubat, dan juga mengarahkan manusia untuk berlemah lembut kepadanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini dilaknat, Nabi katakan, la tal'anu, jangan kalian laknat. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kata-kata motivasi. Sehingga orang yang tadinya suka meminum khamr ini diharapkan dia berhenti dari minum khamr. Karena ternyata Nabi menyatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau yang ada hanya dilaknat, dilaknat, dilaknat, dia enggak mau berhenti. Bisa jadi dia semakin larut di dalam perbuatan maksiatnya. Nah, itulah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi motivasi dengan beliau menyatakan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita ingin, nah ini cara menegur ya, cara menasehati, cara menghentikan seseorang dari kemaksiatan, di antaranya diberi motivasi untuk kebaikan. Misalnya ada orang yang masih suka apa ya, berbuat maksiat. Hah? Merokok ya? Nanti ada ulama yang bantah itu. Karena sekarang lagi laris gitu kan. Baik. Misalnya ada orang ninggalkan sholat. Gitu ya. Ada orang ninggalkan sholat. Nah, jangan kita cela misalnya, kamu ini dasar brengsek kamu. Manusia enggak punya agama. Sholat enggak mau. Dia semakin marah. Dia semakin jauh dari masjid. Dia semakin enggak mau sholat. Kalau cara kita yang seperti itu. Tapi coba lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belum mau sholat. Kita beri motivasi, masya Allah. Ana lihat antum ini sebetulnya punya agama yang bagus. Antum latar belakangnya, apalagi dia mungkin latar belakangnya pernah mondok gitu kan. Masya Allah. Ya. Ana yakin antum bisa lebih baik. Ana yakin antum ini keimanannya bagus. Cuma mungkin antum butuh banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sholat itu penting. Jadi diberi motivasi, dibesarkan hatinya. Diberi dukungan. Ya. Nah, sehingga dia mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilaknat, dicela, dijelek-jelekkan, dia akan semakin jauh. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tala'anu, jangan kalian cela dia. Ini padahal orang peminum khamr sering didatangkan kepada Nabi karena minum khamr dan dicambuk oleh Nabi. Tapi Nabi melarang, la tala'anu, jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Motivasi agar orang ini berhenti karena dia dinyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi menarik hatinya. Subhanallah. Naam. Kemudian kata beliau, wafihi, di dalam hadis ini juga mengandung pelajaran. Adamul ya's, ya, tidak berputus asa, min nushi sahibil maksiyah, menasehati orang yang melakukan kemaksiatan. Walau taqarrara minhu alwuqu'u fil dzam, ya, walau taqarrara minhu alwuqu'u fil dzam, tidak boleh berputus asa dari menasehati orang yang berbuat maksiat, walaupun berulang-ulang terjadi kemaksiatan itu, dosa itu dari orang tersebut. Yang namanya nasihat itu jangan berhenti. Ada sebagian orang yang mengaku dirinya paling nyunnah gitu ya, tapi untuk menasihati orang lain itu gampang untuk memvonis bahwa orang itu gak mungkin baik. Ya, ngapain kamu nasihati dia? Orang itu, ah gak mungkin baik dia itu. Seperti itu. Ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jangan merasa bahwa orang yang ada di hadapan Anda, seburuk apapun dia, dia tidak mungkin dapat hidayah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengutus dua orang Rasul, dua orang Nabi. Gak satu, dua langsung. Kepada siapa Allah utus? Kepada seburuk-buruk dan sejahat-jahat, sekafir-kafirnya manusia. Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa mau mengambil peringatan atau dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mengatakan ah enggak mungkinlah orang ini baik, ngapain dinasehatin, dah wis biarin aja. Jangan. Selama kita bisa memberi nasihat, nasihati. Anda tidak akan pernah rugi kalau memberikan nasihat kepada orang lain. Nasihati dia. Sekali enggak mempan, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Sampai bukan Anda yang bosan, dia yang bosan. Bosan dinasihati. Kalau ketemu, wah ini kayaknya Anda mau dinasihati lagi nih. Gitu ya. Karena saking seringnya dinasihati. Tapi enggak apa-apa. Ya, pilih waktu yang tepat, dengan cara yang baik, nasihati dia. Barangkali dengan kita sering menasihatinya, di suatu saat, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk menerima nasihat tersebut. Wa fi, terakhir kata beliau di dalam hadis ini mengandung pelajaran bahwa anna murtakibal kabirah la yukaffar, bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Karena orang ini peminum khamr, tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, dia ini orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bantahan kepada Al-Khawarij yang gampang mengkafirkan kaum muslimin karena hanya dosa-dosa yang besar. Nah, taib, tadi apa yang sudah kita bahas tentang masalah hukum melaknat. Nah, kita tambahkan sedikit secara lebih rinci tentang hukum melaknat. Ya, melaknat manusia. Hukum melaknat itu sendiri, ya secara umum, apa sih maknanya laknat? Laknat itu adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang selainnya, bahwa yang namanya laknat itu artinya adalah al-attardu wal-iba'at min rahmatillahi ta'ala. Ya. Laknat itu artinya adalah diusir dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan laknat. Ya, yang disebut dengan laknat. Taib. Kalau kita simpulkan dari keterangan-keterangan para ulama yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat bentuk dari makna dan pemakaian kata laknat. Ya, pertama, kata laknat itu bisa berarti adalah pemberitaan. Pemberitaan tentang orang yang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, makna dan pemakaian kata laknat bisa bermakna doa. Ya. Kalau yang pertama adalah pemberitaan. Kalau yang kedua bermakna doa, yakni didoakan agar dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna dalam laknat dengan makna bukan dia dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi laknat dengan maksud dia dicela dan dihinakan. Nah, doa agar dia dihinakan dan dicela. Baik. Makna yang keempat, bahwa laknat itu artinya adalah mencela dan menghina. Jadi kalau yang ketiga adalah artinya doa agar dia dicela dan dihina. Yang keempat, terkadang laknat itu bisa dipakaikan dengan makna mencela dan menghina. Mencela seseorang, menghina seseorang, terkadang secara bahasa bisa dikatakan itu melaknat. Baik. Sekarang mengenai hukumnya. Ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Di antara manusia-manusia itu ada yang kafir. Ya, kafir ini mengandung musyrik, munafik, yang kemunafikannya itu keluar dari Islam. Orang-orang yang berada di luar Islam, apa hukum melaknatnya? Disepakati oleh para ulama bahwa melaknat orang-orang kafir, apakah itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang jelas berada di luar Islam, hukumnya diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang melaknat orang-orang kafir secara umum. Ya. Melaknat orang-orang kafir secara umum. Nah. Baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-64, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah mempersiapkan bagi mereka neraka as-sa'ir. Ini satu ayat saja cukup. Ya. Demikian pula boleh melaknat golongan-golongan orang kafir secara umum. Misalnya melaknat orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Nasoro, itu boleh. Karena datangnya riwayat-riwayat tentang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum tapi bukan personil. Nah, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu, kata Allah. Walu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi ini dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ini Al-Ma'idah ayat ke-64. Nah, jadi sepakat para ulama bahwa melaknat orang-orang kafir secara umum karena sifat kekafirannya atau sifat kesyirikannya atau sifat kemunafikannya disepakati oleh para ulama dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, itu diperbolehkan. Ya, ini satu. Hukum yang kedua, melaknat orang-orang kafir yang masih dalam keadaan hidup. Ya, masih dalam keadaan hidup secara personilnya atau kelompok-kelompok tertentu dari kalangan orang kafir yang masih hidup. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, misalnya ada si fulan kafir. Oh, ini orang kafir nih. Dia dilaknat oleh Allah. Atau kita doakan semoga dia dilaknat oleh Allah. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena memang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah itu bukan hak Anda. Bukan hak siapapun dari kalangan manusia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup, ada enggak kemungkinan dia diberi rahmat oleh Allah sehingga dia kemudian masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya? Ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kunut, beliau melaknat beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang kafir dan sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Turun ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan laisa laka minal amri syai', urusan itu bukan hakmu wahai Nabi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi berhenti melaknat tokoh-tokoh kafir tersebut. Nah. Jadi tidak boleh melaknat secara personil selama dia masih hidup, kecuali kalau kita mengatakan dia dilaknat oleh Allah kalau dia mati di atas kekafiran. Nah, itu boleh. Karena jelas dia matinya di atas kekafiran. Orang yang mati di atas kekafiran, maka dia akan diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, kalau dia masih seperti itu dan mati di atas kekafirannya, dia dilaknat oleh Allah. Itu boleh. Nah, bagaimana kalau maksudnya laknat itu kita mendoakan semoga dia dilaknat oleh Allah? Tidak ada di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW tentang laknat dalam arti mendoakan laknat kepada orang-orang kafir, walaupun secara personil, kecuali hanya dalam satu peristiwa, yaitu doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh menyatakan, Rabbila tazara alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau biarkan tersisa orang-orang kafir itu berkeliaran di muka bumi. Dan kata para ulama ahli tafsir, ucapan Nabi Ibrahim ini setelah datang wahyu kepada beliau bahwa umatnya atau kaumnya adalah orang-orang durhaka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kepastian dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka menantang untuk disegerakan azab. Maka barulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan orang-orang kafir ini berada di muka bumi berkeliaran. Habisi mereka ya Allah. Innaka intadharhum yudhillu ibadat. Karena kalau engkau biarkan mereka, kata Nabi Nuh, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang jahat dan kafir. Nah, sekarang selesai ya. Secara ringkas seperti itu tentang masalah hukum laknat orang-orang yang kafir. Berpindah kepada ahli maksiat. Enggak kafir, tapi dia pelaku maksiat. Pelaku kejahatan. Ya, pelaku kefasikan. Maka melaknat mereka secara umum boleh. Tapi dengan syarat, selama ada di dalam hadis laknat atau ada di dalam ayat atau di dalam hadis laknat kepada pelaku maksiat yang seperti itu karena kemaksiatannya. Tapi hanya boleh secara umum. Misalnya, seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah, La'anallahu sariqa yasriqul baydah fatuqta'u yaduh. Allah melaknat pencuri yang dia mencuri telur, maka dipotong tangannya. Atau al-baydah di sini bisa diartikan dengan pelindung kepala yang dari besi untuk peperangan. Tahu ya? Nah, topi besi yang dipakai dalam peperangan. Nah, Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri al-baydah fatuqta'u yaduh, yang mencuri topi besi, topi perang yang terbuat dari besi lalu dipotong kedua tangannya. Demikian pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jabir, la'ana akilar riba. Beliau melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu dan yang membuat orang lain makan riba, wa katibahu dan yang menuliskan tentang riba itu, ya pencatatnya, wa syahidaih dan kedua saksinya. Kemudian kata Nabi, qala hum fihi sawa, mereka semuanya sama mendapatkan dosanya. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum, tidak kepada personil-personil, tidak tunjuk hidung. Nah, ini perkara yang diperbolehkan disepakati oleh para ulama, termasuk juga melaknat para ahli bid'ah secara umum, sebagaimana datang dalam ucapan sebagian salaf, ucapan Abdullah bin Abi Aufa yang mengatakan la'anallahu al-azariqah, Allah melaknat orang-orang khawarij yang bersekte azariqah. Ini termasuk sekte yang sangat ekstrim di kalangan al-khawarij. Nah, Allah melaknat mereka. Tapi secara umum, bukan kepada personil. Nah, sekarang berpindah. Bagaimana dengan kalau seandainya kepada personil? Pelaku maksiat. Ada orang minum khamr. ada orang berzina, ada pelaku ahlil bid'ah. Boleh enggak secara personal kita katakan Allah melaknat Anda? Baik dalam bentuk pemberitaan atau kita doakan dia, semoga Allah melaknat Anda. Ini tidak boleh menurut pendapat mayoritas para ulama. Ya, karena kita tidak tahu bahwa orang ini bagaimana nasibnya. Nah, kita laknat, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Kita katakan Anda jauh dari rahmat Allah, Anda jauh dari rahmat Allah. Ternyata dia diberi hidayah kemudian oleh Allah dan dia masuk mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi dengan lebih baik daripada Anda. Kan enggak tahu. Ya. Makanya kata para ulama, jangan. Makanya hadis yang kita baca pada hari ini diantara dalil dari sekian dalil untuk tidak bolehnya melaknat seorang pelaku maksiat termasuk juga seorang ahlil bid'ah secara personil. Secara personil. Nah, tidak boleh kita melaknatnya. Karena mungkin saja dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, di sini ada hal yang perlu kita ketahui tentang masalah laknat ini tadi. Laknat kepada orang-orang kafir itu beda dengan laknat kepada pelaku maksiat. Memang betul. Kita katakan bahwa seperti yang telah disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan la'anallahu sarik. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri topi besi, kemudian dipotong tangannya. Apakah makna laknat di sini sama dengan makna laknat ketika Allah menyatakan la'anallahul kafirin, Allah melaknat orang-orang kafir? Tentunya tidak sama. Sebab kalau maknanya sama, ini enggak adil bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Karena mereka bukan orang-orang yang berbuat kekafiran. Mereka hanya berbuat kemaksiatan. Maka kata para ulama, laknat bagi orang-orang kafir itu artinya betul-betul dijauhkan dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah secara mutlak. Nanti di akhirat mereka masuk ke dalam api neraka kekal abadi selamanya tanpa pernah masuk ke dalam surga. Tapi bagi orang-orang yang berlaku maksiat, seperti pencuri, ya, kemudian demikian pula pemakan riba, demikian pula wanita-wanita yang dikatakan oleh Nabi pembuat tato, dan sebagainya itu, laknat bagi mereka yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya bahwa dia berhak mendapatkan pengusiran dari rahmat Allah sesuai dengan kadar dosanya. Dia berhak mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dosanya. Tapi tidak kekal di dalam api neraka. Dia masih mempunyai kemungkinan untuk masuk ke dalam surga. Nah, dan juga tidak dilakukan secara personil. Kenapa? Karena mungkin saja orang yang berlaku maksiat, dia barangkali ada satu kebaikan dia yang sangat besar nilainya di sisi Allah, bisa membuat dia mendapatkan ampunan Allah, sehingga dosanya tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ini masalah laknat. Jadi kalau kita simpulkan, secara garis besar ada empat hal dalam masalah laknat. Pertama, melaknat orang kafir, orang musyrik, orang munafikin secara umum. Ya, atau dengan secara sifatnya. Ini diperbolehkan secara umum. Ya. Kemudian yang kedua, secara personil. Kalau dia masih hidup, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kita mengatakan dia dilaknat oleh Allah kalau masih dia seperti itu dan mati di atas kekafirannya. Ya, itu boleh. Kalau dia mati di atas kekafirannya. Kemudian boleh melaknat orang kafir secara personil kalau dia mati di atas kekafirannya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, boleh melaknat pelaku-pelaku maksiat. Ya. Kemudian ahlil bid'ah secara umum. Secara umum. Bukan kepada personil, secara umum saja. Misalnya barang siapa yang melakukan ini, maka dia dilaknat oleh Allah. Ya. Dan itu pun kata para ulama harus sesuai dengan nas, yang memang dilaknat secara nas, ada hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Kalau enggak ada hadisnya, walaupun itu perbuatan maksiat, enggak ada hadisnya disebutkan bahwa perbuatan itu dilaknat oleh Nabi atau dilaknat oleh Allah, jangan kita laknat. kita ngarang-ngarang sendiri gitu. Semoga Allah melaknat orang yang misalnya ngerokok. Enggak boleh, kan enggak ada nasnya. Jadi Anda mengatakan dilaknat orang yang memakan riba, kenapa? Karena ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akan selamat. Oke. Baik. Ini secara umum. Kemudian yang keempat, secara khusus kepada personil, tidak boleh kita melaknat personil-personil tertentu ketika dia melakukan perbuatan maksiat, karena yang demikian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara garis besar kita simpulkan tentang masalah al-la'nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Jadi untuk masalah kelemah lembutan di dalam berdakwah itu tidak boleh lepas dari tuntunan syariat. Nah, itu yang mungkin perlu jadi perhatiannya. Masalahnya kan sekarang mungkin ada dai-dai, ustaz-ustaz yang masya Allah dakwahnya lemah lembut, kemudian diterima oleh masyarakat, cuma kebablasan dengan istilah kearifan lokal tadi, sehingga mengikuti tradisi masyarakat. Padahal jelas-jelas tradisi itu adalah perkara yang menyelisihi syariat. Banyak hal-hal yang bahkan berbau kepada kesyirikan. Nah, ini enggak benar. Kelemah lembutan di sini bukan artinya kemudian kita luntur di dalam prinsip. Bukan kemudian kita terwarnai dengan kearifan lokal yang ada, tidak. Ketika kita akan menyampaikan sunnah, membawa dakwah sunnah, ini harus dengan cara yang arif, bijak, yang tentunya tidak lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa namanya ya? Ada fikih. Nah, tepatnya fikih. Fikih di dalam menghadapi orang-orang yang kita dakwahi. Sehingga makanya seorang dai itu dibutuhkan dia mempunyai wawasan yang luas tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tahu harus berbuat apa. Ini kan masalahnya, banyak orang-orang yang dianggap ustaz, dianggap kiai, dianggap sebagainya, tapi dia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk menghadapi masyarakat banyak dan membawa mereka kepada agama Allah. Akhirnya dia berinovasi ya, membuat kaedah-kaedah sendiri, membuat terobosan-terobosan sendiri yang itu justru jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang enggak benar. Ya. Kalau agama ini kita sampaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi, manusia akan mengikutinya. Akan Allah membuat manusia itu mencintai dakwah al-haq. Cuman kan kadang kita salah kaprah, itu aja. Jadi kearifan lokal, kalau sampai kemudian melunturkan prinsip-prinsip di dalam Islam, itu enggak benar. Sampai ada istilahnya sekarang ini Islam Nusantara, kan gitu. Membenci segala sesuatu apa yang berbau Arab. Lah, Nabi itu orang Arab. Ya. Kalau Anda enggak kepingin Islam yang berbau Arab, ya Anda jangan Muslim. Mau enggak mau, itu sudah jelas. Nabi kita diutus dengan berbangsa Arab. Banyak hal-hal yang itu tadinya di kalangan Arab kemudian ditetapkan di dalam Islam. Karena itu kebaikan. Allah memilihnya seperti itu. Kalau kita percaya dan yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, terima. Dimanapun kita berada, Anda orang Amerika, Eropa, Jawa, Sumatera, atau manapun saja, terima, karena Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ujung-ujungnya karena kearifan lokal dengan alasan Islam Nusantara, bahkan Al-Quran kita rubah, jangan bahasa Arab, bahasa Jawa aja. Gimana coba? Nah itu kan kebablasan. Jadi kalau misalnya sampai harus melunturkan prinsip, ya terwarnai dengan kondisi yang ada, ini enggak benar. Makanya seorang da'i itu ketika dia berdakwah, dikatakan oleh para ulama, paling tidak dia harus punya 3 pondasi. Ilmu yang dia dakwahkan, kemudian ilmu tentang kondisi siapa yang dia dakwahi, dan yang ketiga, dia harus mengerti pula bagaimana cara menghadapi audiens yang akan dia dakwahi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sekarang zuhur jam berapa? Masuk dah zuhur. 2 menit lagi? 5 menit lagi. Oke, baik. Itu termasuk yang diperbolehkan, ada datang dalam ayat-ayat tentang melaknat iblis. Ya, iblis jelas dalam sebagian ayat disebutkan la'anahullah. Ya. Kemudian nah. Adapun orang munafik sama dengan kekafiran, karena kemunafikan mereka itu adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Makanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu sama semua. Boleh secara umum. Tapi secara personil tidak diperbolehkan. Barakallahu. Ya. Kenapa? Merubah apa? Hukum apa? Hukum? Hukum laknat. Ya itu tadi yang saya katakan. Dibahas oleh para ulama tentang boleh atau tidak bolehnya. Jadi kalau seandainya ada yang melaknat, maka dengan perincian tadi, kalau itu kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik, secara umum boleh. Apakah dianjurkan, disunnahkan, apalagi diwajibkan? Tidak. Hukumnya boleh. Mubah. Ya. Tapi kalau kepada personil, mayoritas para ulama mengatakan tidak. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi yang kuat tidak boleh. Itu yang kuat kenapa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah. Yang kedua, karena kita tidak tahu akan nasib orang tersebut. Nah, sehingga jangan melaknatnya. Kalau dia orang pelaku maksiat, ahlil bid'ah, boleh. Kalau secara umum. Karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan catatan kita melaknat kemaksiatan-kemaksiatan dan pelakunya yang ada di dalam nas saja. Supaya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi secara personil tidak. Makanya dalam hadis yang sudah kita baca, Nabi melarang sahabatnya untuk melaknat pelaku peminum khamr ini tadi. La tal'anu, kata Nabi, jangan kau laknat. Jangan kalian laknat dia. Karena ternyata dia masih mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi hukumnya antara boleh atau tidak boleh. Dan ini hukum syariat. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.